قال الشيخ المؤلف ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه أي المختصر من التقسيمات للأحكام الفقهية ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما، فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر. Itulah dalam syarah kafu dengan kalam mutannif rahimahumallahu ta'ala. Apa tu? Masih lagi duk menyata ba'is. Dia panggil ba'is, maknanya mutannif kita duk cerita sebab-sebab yang boleh dia buat kitab ni ialah diminta. Dia tu kena minta. Lalu tu dia kata wa an uktira. Tu hak mate pas syarah kita selit syarah itulah tu wa sa'alani. Tu isyarat kata an uktira tu atas klik pada kata hak dulu. Klik pada hak dulu tu lah, iaitu pada kata mana matah dulu an a'mala. Sa'alani ba'dul asdiqa an a'mala dulu. Syarah kita kata wa sa'alani aidan. Tu dia selit syarah masuk tu. Dan telah minta akan daku aidan juga oleh ba'dul asdiqa'i, oleh setengah daripada kawan-kawan. Selepas dah lah juga makna asdiqa' sadiq secara maridah. Oleh setengah-setengah kawan tu minta juga daripada aku. Minta apa tu? Minta akan daku an uktira fihi, bahawa aku membanyak padanya ayil mukhtasari. Pada mukhtasar mata aku tu minta aku membanyak akan apa tu? Minat taqsimati. Tu mafu'u uktira. Kerana aksara yuktiru dia muta'addi. Sabiq Asiyah kata mintu za'idatun fil mafu'uli. Dia jaga. Bahawa aku membanyak pada mukhtasar daripada segala bahagi-bahagian. Segala membahagi itu bahagi ini. Dia minta aku suruh banyaklah tu. Kemudian kata dalam hasiah tu wattaqsimatu jam'u taqsimatin wa hiya taqsimatu al-marratu min at-taqsim. Nah, ayat kata masdar lil marrah maksud ta tu. Makna taqsim apa dia? Wa huwa, yani ma'nahu, makna taqsim tu ialah dammu quyudin, himpunkan beberapa kaid ila amrin mustarakin, kepada pekerjaan yang disekutu ai mustarakin fi. Dia panggil kalah zahfa tu masuk, dia panggil min babil hadd wal ifad. Makna himpunkan beberapa kaid kepada perkara yang disekutukan. Suatu perkara tu panggil lafaz mustarak, makna tu banyak masuk di bawah. Lepas tu kaitsa, nah waktu baik satu gi Kait yang kedua, nak tubik satu gear pula. Ha, dia panggil taksim, membahagi-bahagi bahasa kita. Dengan awak mari kait, tubik satu bahagi. Supaya kita kata, dia misal dia tu. Liyahsula minhu, supaya hasil darinya. Dari penama tu, hipung kait tu. Dhammul quyut ataupun hasil daripada taksim tu lah. Oleh aqsamun muta'addidatun, oleh beberapa bahagian yang banyak. Ba'da tilkal quyudi, selepas daripada itu kait. Misalnya, tengok di misal tu nampak. Kalfal amrul mustarafu, perkara yang sekutu yang yakni al-mustarafih. Kalma'i, misal seperti perkataan air. Al-ma'i seperti perkataan air. Tu banyaklah maksud di bawah tu, banyaklah tu begian-begian. Baik, fa iza dhamamta ilaihi qaid al-itlaqi, maka apabila engkau himpun kepada perkataan al-ma', dipanggil taksim. Nah, para mun dia panggil al-amrul mustarak. Bila engkau himpun kepada perkataan al-ma' tu akan satu kaid itlaq. Lah ana kau kata bi angkuta, maka kata gini ma'um mutlaqun. Mula-mula tadi kata air itu banyak bagi, air yang mutlaq. Kait tadi kait dengan sifat air yang mutlaq. Itu baik satu bagi hasala qismu. Air mutlaq apa dia mari takrif dia macam mana air mutlaq itu baik satu bagi. Apa dengan kait tu dia panggil ada air. Apa nama ni? Air musta'mal. Tu baik pula satu bagi. Nah. Hasala qismun, dia kata hasil dapat oleh satu bagi dengan sebab kait air mutlak. Kait mutlak dia. Jadi kata kait dengan idhafah, kata kait dengan cara sifat. Ma'um mutlaqun dia panggil kait dengan cara sifat. Kalau kait dengan cara idhafah, air mawa. وَإِذَا ضَمَمْتَ إِلَيْهِ قَيْدَ الْإِسْتِعْمَالِ pula. Dan apabila engkau himpun kepada al-ma', kepada perkataan air itu akan kait isti'mal. Lah ana bi'angkulta ma'um musta'malun, air yang sudah diguna dipakai dah. Itu hasala qismu, tu baik pula satu bahagian. Lain tu. Bila kata air mutlak, satu bahagian. Bila kata air yang musta'mal, arti pula satu bahagian lain. Air yang mutanajji, satu bahagian pula dah. Ma'un mutanajjisun, satu bahagian. Ma'un najisun, satu bahagian lain pula. Banyak ni. Tu orang minta ngaku suruh aku bahagi-bahagi tu. Pengertian lafaz air so tu tubuh berapa bahagi tu. Bagi kita kata air, kita kenal lah tanah, air, api, angin. Kita kenal jenis-jenis gitu. Air itu asal satu-satu unsur air. Kemudian bila kata kita bahajak mana kena kenal air, sebab apa? Kamu tak kenal lagi ke air? Kenal masa jenis, kenal tanah, air. Pas tanah tu berapa kisim pula. Tanah tu berapa kisah, kena juga tanah. Sebab kita nak guna dia tu. Guna lah. Bila tak ada air, kena carilah tanah tu nak buat temu. Ikut saya lah tanah tu. Ada kait dia. Main kena air pun tu juga. Kita bahajak benar kepada air. Mana satunya nak minum. Bahajak kepada minum. Yang kedua bahajak pada membasuh. Menghilangkan najis. Tengok banyaklah. Situ kena-kena air tu. Air macam mana yang boleh minum. Air macam mana boleh menghilang najis. Air macam mana boleh buat mengakak dah dengan dia. Ada. Sebab tu nak kena. Kalau kata air ke ikutlah. Ya ada lagi tu. Habis dia kata. Ya rakyat dari sini kata. Setengah kawan-kawan tu minta juga dah akian daku. Bahawa aku membanyak dalam kitab aku ni. Apa dia akan bahagi-bahagian lil ahkamil fiqhiyyati, iaitu maksudnya banyak taksim suruh bahagi lil ahkamil fiqhiyyati, membahagikan segala hukum bahasa fiqh. Lepas tu mahasid kedai mubah sikit. lil ahkam ai limahalliha. Ha, kedai mudahnya bagi tempat-tempat hukum. Apa dia? Kalma seperti air dia. Air tu panggil mahallil ahkam. Nak hukum di atas air. Air dia panggil mahal. Bukan hukum, bukan kena hukum air tu. Tempat bagi nak hukum. Air ni pun nak hukum. Nak panggil air apa ni? Kira ke mana ni panggil air yang musta'man. Bila air yang musta'man apa hukum? Suci, tidak boleh menyucikan yang lain. Ada. Hak ni gak kerja hari-hari dah kita campin dengan air ni. Nana tahu. Sebab kita nak guna, nak guna hak bahasa zahir, dahaga minum nak masak, nak masak air. Tu hak bahasa hak. Hak bahasa tu bahasa daruri hak tu umum. Orang kafir orang mukmin pun serupa je hak tu. Tapi kita orang mukmin selagi nak guna hak syarak pula dah. Nak guna bahasa syarak pula selagi. Nak semayah, camping kena ambil semayah. Kita berhadah, mesti kena ambil uduk. Berhadah besar, mesti kena mandi. Semua tu kena guna air. Batu kena kena air. Biar tu kata, orang duduk dalam tak kenal, nak duduk dalam teruk. Salah. Batu wajib kita kena mengelak daripada jahil. Jahil mana tu? Hak hari-hari kena kita buat. Kena tahu. Sebab duduk dalam jahil tu, duduk dalam haram. Dia tak tanya, tak tanya ambil tahu hatu dia, dia panggil duduk dalam haram lah. Itu dia. Sebab semaya pun tak sah. Itu mana kata dia panggil kata tempat bagi nak hukum tu. Itu mana kata lima halil ahkam. Dia misal kalma'i fataqsim laisa li nafsil ahkam. Diri bagi tu bukan diri hukum. Membagi tu bukan diri hukum. Bal lima halliha, tempat nak bagi tu tempat bagi hukum. Air berapa bagi? Ada. Wa min hasri, dia tersebut dhabiti. Wa min hasri ay dhabti bukan dhabiti. Ay dhabtil khisali, dan dia minta juga akan daku bahawa aku membanyakkan daripada dhabit. Daripada dhabit kan di berapa perkara. Dhabit di berapa perkara yang al-wajibati, perkara-perkara yang wajib. Tu aku dhabit. Seperti mana dia misalnya syarah tu. Qauluhu al-khisal jam'u khaslatin wa hiya al-halah, waktu kelakuan. Ada-ada setengah khaslah mana khullah, perkara kita panggil. Wala sini halah. Sawa'un kanat fadilatan, tak kira lah tu kelakuan tu sama ada yang lebih au razilatan, ataupun yang kurang kita panggil. Razilah tu yang lebih, fadilah yang lebih atau yang kurang, tak kira. Walizalika sabit itulah masalah khisalnya orang kecek belakang. Perkara lebih pun kecek dengan khisal. Sebab itulah, sebab ta'amim saat ni lah. Walizalika aili lita'amim. Kerana ta'amim tersebut tu, yuqalu dikatakan, khaslatuka hamidatun au zamimatun. Perkara kelakuanmu ni yang dipuji atau kelakuanmu tu yang dicela. Nah, ayat atau perkata khaslah ni guna kedua. Perkara yang dikeji pun guna cakap, perkara yang dicela pun guna cakap. Wa qawluhu alwajibati, beberapa perkara yang wajib. Seperti misalnya aika qawlihi, seperti katanya wa furudul wudu'i sittatu asya. Itu dhabit, perkara wajib. Maksud wuduk tu, fardu wuduk, mana segala rukun bagi wuduk. Wuduk enam perkara sikit lagi, dia panggil dhabit tu. Dhabit perkara wajib. Wal mandubati aika qawlihi, seperti katanya nyonya dua kali tu, klik ke musanneh lah tu, ka qawlihi musanneh. Seperti katanya wa sunanuhu asyaratu asya, segala sunat wudu itu 10 perkara. Ni dhabit itu. Tu dia. Bukit Hassa yang maklum. Kalau Hassa yang maklum tu makna simpan tak lebih tak kurang. Haa, sebab tu dia jaga tu. Haa, sebab tu syekh tafsir. Tak kalau musanah kata wa hasri, cara kita tafsir ayat babati. Bapa yang tafsir begitu? Asyara bizalika tafsir ila annahu laysal muradu bil hasri di sini ma'nahul haqiqiyah, bukan makna di asal dak. Gapo min jam'i afradis syai'i min ghairi ikhlalin bi syai'in minha. Tu makna hasah hak sungguh. Hasah sungguh tu himpun segala perkara bagi syai' daripada tiada mencacat suatu pun. Mana kalau sebut 10, 10 tak lebih tak kurang tu panggil hasar. Ha, tu dia. Tak lebih tak kurang. Ha, kalau itu di sini terkadang hak musanah kita babik sekian, hak dia sebut dalam mata, tidak nafi perkara ada lagi. Ha, tu apa yang bukan hasar sungguh. Dia sebut sebelah, walhal perkara sampai 2 3 belah. Ha, tapi hak dia nak sebut dalam mata ni, ha, duk sebelah perkara. Patut ada demo lain sebut siapa 2 3 belah, 4 belah masalah. Ha, apa hak 2 belah, 3 belah, yang ke 2 belah, 3 belah tu kadang-kadang dia ke masuk dalam. Ha, tu dia. Kalau gitu balil muradu bihi ad-dabtu bil adad. Maksud di sini dabit dengan bilangnya ya, ma'abayan ha serta sebutnya. Begitulah kama zakarahu fi sunanil wudu haitsu qala wa sunanul wudu'i asyaratu asya. Segala sunat bagi wuduk 10 kalau lagi ke atas. Lepas tu wa bayyanaha. Lepas tu dia menerang satu persatu. Ha, tu murad hasalah tu. Wa nahwu zalikalah min ghairi isti'abil laha fil waqi', daripada tiada menghabisi akhirnya pada waqi'. Apa apa tu? Misalnya perkara bersakut dengan wuduk ni banyak, tapi setengah-setengah ibarat kita dia kata amat banyak. Ha, perkara sunat sabit dengan wuduk amat banyak, dia tidak menentukan angka dak. Ha, apa? Ha, tu tiba-tiba mata kita ni dia sebut kata 10 perkara. Ha, dia bila satu persatu. Walha pada wakil ada lagi. Sebab apa dia buat gitu? Tashilan alal mubtadi, kan nak mudah atas orang baru belajar. Ha, nah. Kalau tak wayak berapa perkara tu, ha, tengok-tengok tak dak wayak. Ha, 10 perkara. Ha, tu pun pada 10 perkara. Lepas tu bawa kita faham mulat 10 tu mengaji lagi. Oh, ada lagi weh, tambah lagi. Tashilan alal mubtadi li'anna zalika ajma'u lil fikri wa amna'u minal intishar, kata dia. Itu lebih himpun bagi fikir, lagi pula terlebih menegak daripada intishar berhamburan kita panggil. Supaya dia mengajak budak-budak tu lah. Mengajak sekolah tadika, dia mengajak tu kita rayak kata ini sekian. Awak apa awak ingat? Walha ada lebih lagi tapi tak boleh rayak banyak. Tak pada dengan dia. Nah. Itu. Jadi tak kalau dia mau minta dengan aku belah tu, maka musanah kita kata fa'ajabtuhu, maka aku perkenan akannya, aku pun terimalah akannya ai bil wa'di au bisyuru fi ta'lifihi. Aku pun perkenanlah akannya, akan apa tu? Akan kira-kiranya akan orang yang minta lah. Sabit tu syarah dikata hasiah kata lagi wal fa'u li ta'qib, jadi fal makna fa'ajabtu sa'ila fauran. Dia tu dah jaga. Maka aku perkenanlah akannya akan as-sa'il, akan orang yang meminta ila, yani ila su'alihi, kepada permintaannya sa'il tu fi zalika, pada demikian itu ai zalikal mas'uli, pada demikian itu permintaan. Apa dia? Fi kaunihi muhtasaran fi bisifatihi wa kathrati taqsim, pada banyak, pada keadaan banyak dan pada keadaan membahagi wa hasulil fiza, aku pun terimalah bagaimana permintaan itu. Bapa tu boleh aku terima tu hal keadaan aku taliban. Dia kata halu minat ta'ifi ajabtuhu ay hala kauni taliban. Hal keadaan aku, aku yang menuntut alit tawabi akan pahlo. Aku menuntut akan pahlo balasa minallahi, daripada Allah Ta'ala lah. Bukan aku nak minta balasan daripada orang yang minta ngaku tu. Nah, tu dia. Bukan aku nak minta upah, aku nak mengarah tu nak minta upah daripada orang yang minta ngaku. Tak. Hanya aku tu minta akan balasan daripada Allah. Nah, kalau nak balasan daripada Allah, ia kena, ia kena suci lah. Tunaikan hajat saudara. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Dia orang tak pandai, minta dengan orang yang pandai. Begitu juga orang yang apa-apa, minta dengan orang yang kaya. Ha, gitu. Nah, jadi makna syukur lah. Jadi amalan semua tu, kita duk menutup, duk belajar ni, amalan kita dah dalam menutup belajar tu, diri menutup belajar tu amalan. Apabila kita pandai, kita ajar pula amalan pula. Amal seumur lah tu. Atau amal muta'addi dia bagi. Amal bahasa muta'addi. Apa semaya puasa? Oh, tu amal lazim. Kalau kita mengaji fi'il lazim, fi'il muta'addi dah. Ma yatajawazu fa'alul fa'ili ilal maf'uli bih dah. Tu panggil amal muta'addi lah muta'addi. Ha, rakyat kau orang. Kita dah ajar dia mau pergi kitab. Kita pergi kitab baca. Ibarat kau kan tak payah tanya. Tu panggil amal muta'addi. Amal lazim, ha, kita duduk berzikir cara kita. Luar-luar-luar dia mu zikir. Apa punya semaya. Sudah semaya wirid, doa. Fatuh lah apa? Amal lah kita. Dia panggil amal lazim. Jazaidun tu lah datang lah Zaid. Tu dia panggil lazim. Untuk diri dia. Datang-datang. Setengah pada setengah. Ngaji saja tau amal. Itulah. Hak ngaji saja tu panggil hak ngaji bahasa dunia. Kalau mengaji agama kata ibarat mengaji saja gitu. Diri mengaji tu amal dah. Apabila boleh buat kau ke amal pula. Pas pergi semaya masuk waktu semaya. Ha, kalau mengaji pas tak semaya tu. Nanti di antara lain. Tak tahu ke dalam pengajian mu. Kata semaya wajib tahu. Pas semaya ke tak. Ha, jadi mu mengaji saja. Baru dulu. Lepas pergi puasa mu tak tahu kata wajib puasa. Tahu. Minta mengaji tak semua ke bak puasa. Mengaji bak puasa. Faham nama tak puasa. Ha. Atau bayi mengaji saja bab puasa tak puasa. Nah, itu dah. Ngaji bab semaya tak semaya. Ha, tu je. Doh, ngaji bab zakat. Ada harta je cukup zakat, tak keluar zakat depan tak buat amal. Tu dia deh. Jangan pandai kecek hajalah. Dengan kata gitu kita kata gatik. Bagi tu makan klik diri kita sendiri memang. Tu dia. Hasil daripada tak faham. Ha, kata turut, dia panggil turut, taklid buta, dia panggil. Dia kata gitu, kata. Ha, pahadak hal itu, apa amal? Ha, itu dia, right? Ha, amal muta'addi, amal lazim. Ha, jadi makna katanya, dia terima. Lepas tu minta pahlawan mana? Oh, minta upah gaji dengan orang, tak padah dia mau nak gaji. Kan nak suruh gaji, tak padah. Tu dia nak boleh buat kita tak ilham daripada Allah, tak boleh nak buat pasal minta gaji dengan manusia. Tak ada manusia nak gaji. Apa orang yang minta tu orang tak anak, orang apa anak dah tak minta je buat sendiri. Tu ini minta dengan dia hanya. Jadi kita ngaji dunia lagu tu tak daripada start mengaji lagi dah. Nak boleh gaji sikit-sikit pada tu ngaji dunia. Mari dunia nak gaji dunia ngah. Ngaji tu kita bayar dah. Nah, nak ngaji tu kita bayar. Kalau kita nak ilmu dunia, apa boleh tu kita nak kerja. Nak kerja dunia. Habis tu kalau dia kena cuk tu, siapa sekat ni lulu. Ngaji berapa tahun sekat ni lulu. Kan boleh kerja banyak ni. Gaji banyak ni. Tu boleh letak lah. Dah lah lebih kurang. Pahal kerja molek, kerja panah je dia kau naik lah. Mula-mula banyak ni. Letak kau banyak tu. Kenapa kerja molek dia ni? Oi, pandai banyak dia ni. Tambah. Aduk naik. Tu tak ada apa tu dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum, Nabi kata. Mung lebih pandai setiap kerja dunia. Tapi kalau hukum agama, jangan. Habis tu kalau kita mengaji wala pandai kecek, mana baru mengaji tahu mana agama. Tak, jadi buat pandai agama lah. Tanya orang lebih baik. Ni balik tak jadi kan. Kita mengaji kekuatan dunia. Tapi dalam kecap agama. Di tempat rusak. Dia panggil. Kita pergi tak kenal diri. Dia panggil. Kita mengaji betul lah. Hai kecek menolak ha tu. Tak lagi usah ah. Ya kena kita tempat kita panah kita panah. Ha tempat kita dak ha, kita kena hajat. Ni mana kata wa tawasau bil haq. Ha wi kena gitu deh. Ha. Baiklah. Ha kata dia itu dia minta sapala daripada Allah Taala jazaan ala tasnif hadzal mukhtasari. Ha kita letak kanannya dia tak apa. Pajazaan tu kata dia halum minat sawab pula. Ai hala kauni tawabi jazaan. Nah takwil lah tu. hal keadaan pahala tu dibalaskan sebagai balas. Nanti gitu kalau kita ambil cara itu juga. Tapi syarah kita tu ambil cara tasamuh. Ai hala kauni tawabi jazaan. Nah kalau ni masuk kena majziyan lah dibalas. Dibalaskannya. Dibalaskan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Dibalas sebagai balas di atas menyusunkan ini mukhtasar, mengarangkan ini mukhtasar. Balas itu. Sebagai balas kalau kita kata bawa ku maf'ul min ajli tak ada apa. Halakauni lagi hal keadaku raziban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Hayat dua. Hal keadaku yang gemar kepada Allah. Kita diperintah suruh gemar ke Allah. Sana kita dah baca. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu Muhammad maka gemarlah. Kamu kena suka hati kepada Tuhanmu. You kena kasih kepada Tuhan. Ada. Kita ingat semua dah ayat tu tu. Alam nasrah laka sadrak. Akhir sekali. Wa ila rabbika. Dan kepada Tuhan kau wahai Muhammad. Farghab. Fi'amah. Raghiba yarghabu. Fi'amah kata irghab. Irghab. Maksud apa? Farghab. Maka gemarlah kau. Mana disuruh kita gemar kasih kepada Allah. Kerana dia ada memberi rezeki. Tapi dah kita tak kenal setara mana. Duk kenal-kenal ibu apa kita duk beri rezeki. Dia celak mata ibu apa duk sanggup. Mana Tuhan duk sanggup. Tak reti pun Tuhan. Ada nak kenal situ aja tak? Nak kenal situ. Tengok kafir kenal. Apa ibu bapa dia buat baik lah kau. Kadang-kadang nak lebih pada kita yang mu'min buat baik ibu bapa. Kafir tu. Oh, Masya Allah setengah-setengah tu deh. So, buat. Tu dia. Dia buapak dia tu. Tapi oleh kerana asah iman dia tak ada tadi tu, Tuhan balah di dunia. Tentang dia buat baik tadi tu, Allah Ta'ala balah dia di dunia. Lah nak balah di dunia, beri sehat ke dia, beri kaya, kerja dia menekat, bukakanlah situ sini, berjaya. Tak tahulah duit macam daun kayu. Tuhan beri dia sebab dia buat baik. Apa ni kata buat baik boleh baik? Betul lah. Di dunia buat baik boleh baik. Itu dia. Maka orang kufur pun umumlah balas tu. Tapi di akhirat, akhirat tak ada. Pasal asah nak dapat balasan di akhirat kena ada iman. Mati atas iman. Habislah kat dunia jatuh hari dia. Habis tu kita bila kita kenal tarot tu, janganlah kita buat gapo dok nak kepada sesuatu balasan di dunia. Tak nanti kita nak pun dia berita. Sagu hati dia dah beri seumur dah kita. Tak boleh makan, minum, pakar. Tak ada dia berok for them. Banyak-banyak tu. Tapi kita banyak dah. Lepas tu kita buat gapo? Akhirat. Letak di akhirat. Tu dia deh. Gemar kepada Allah. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sabit tu kita pasal orang mu'min tak suka nak tunjuk-menunjuk kepanaya. Tak suka nak tunjuk-menunjuk. Cuma kalau bercakap atas apa dia hadis royak nikmat tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun nikmat Tuhanmu beri kamu Muhammad, mu ceritakanlah royak. Habaq tu dia kata aku penghulu selian rasul. Tengok dia royak nikmat Tuhan beri aku belah tu. Kita apa sepatu kita royak gapo, royak kepanaya kita jangan lupa kita sandar pada Allah. Kalau lupa situ nak pergi lain lah kita. Ha, beritahu rakyat-rakyat gapo kita kena sandar lalu takut hati kita punah. Hati kita sendiri punah. Ada rakyat, oh rakyat kelebihan ni. Mula nak naik ke lain. Kita terlupa menyana ke Allah siap lalu. Gih lalu. Moga syaitan ada ini omongan kita. Kita rakyat kelebihan. Kelebih hati tu juga besar. Ha, beritahu ada sandar kita hanya nak sehat lagi. Syaitan khenah dia pasal terhundur. Kita galik ya buk dia masuk curi. Beritahu ingat ke Allah ya hundur. Ata allazi yuwaswisu fi sudurina khannah saya kata mi syarril waswasil khannah ya de ini semua kita berita galik mak berita ingat ha de hundu masuk hundu khannah tu hundu jadi kita tapi kita tak napa nya molek nampak kita lagi terbangun wayak gapo-gapo kelebihan sahabo siapalah ni semua pemberian Allah Taala hak kita tak ada apa ni tengah tarik bilici ha. Tengok orang kaya, tengah tarik jalan kaki. Tengok orang yang susah, kita dah pandai hina ke dia. Pung, dia kerja menambung naik perak. Ha. Ha ni temin apa Tuhan? Apa tu gak ilmu? Kita mengaji sikit ya. Tuhan beri banyak. Alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah. Ha, berapa banyak orang nak tapi tak leh. Ana anak ingat ke sedap bosah. Mana Allah Taala beri. Duk kita tak apa. Nyana itu semua. Ni wayak bo gak wayak bo anak-anak ni. Ha ni tadi. Saya ada ini. Tu wayak gapo kita wasa nak ni dia pak kita. Ha. Tu dia. Ha, sana sana dak orang dengar pun ya. Tak ada apa pasal kita dak nyandang tu hal. Kalau teroyak-oyak bahasa kita, orang lain punya baca tu pergi. Tengoklah. Ha. Orang apa kena apa tu juga. Ha, tu ah. Tengok dak kek diri. Ha tu. Sebab kita royak tak kena. Bagi kita royak nyandang. Ni nak kita ke mana? Muka dak sandang tu hal semua. Kita tak ada apa ni. Ha, tapi tak sah pun tak boleh dia dia beri. Lah muak ni lagi mana aja. Kita nak tak sah tak boleh dia dia beri. Nak ambil. Apa pun beri tu eh. Kecil di sisi kita besar di sisi dia. Ha, nyak. Ha, jadi gitu. Ha, ni kita tengok gaya-gaya ulama dia bercakap ni masya-Allah. Ha, yang ajar kita ni. Nah, ha, dalam kerja apa tu jadi tupu kepada keikhlasan. Ha, gemar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapkan balasan daripada Allah. Ah, kita lah ni cacat positif nak upah gaji. Cacat positif upah gaji. Nawaklah anak kita kelemahan iman. Bukan gapo kelemahan iman kita. Nah, tu dia. Naragiban ilallah subhanahu wa ta'ala. Fil i'anati. Aku gemar kepada Allah saat ni pada apa weh? Gemar kepada Allah tu. Gemar fil i'anati. Pada menolong. Haulah kita gemar kepada Allah pada menolong. Yang lain tak kuasa nak tolong. Yang lain tak kuasa nak tolong. In tansurullah yang surkum. Jika mu tolong Allah, Allah tolongmu. Yang lain kata nak tolong susah gak. Fil i'anati min fadlihi. Pada menolong daripada kurnianya Allah. Semata-mata kurnianya Allah ala tamam nulung atas sumperno hazal muktasari. Berapa banyak kadang-kadang buat tak sudah, buat tak sudah tinggal. Dia tak tolong buat sekat tak sudah tak arah, buat tak sudah tak panggil. Itulah dia katanya wa fit tawfiq lis sawab. Atas pada mana tu? Atas pada kalau gitu fil i'anah saat ni dah. Baik, wa fit tawfiq lis sawab tu dalam likum ko di luar likum. Dalam likum. Kau tak ada likum. Tak apa. Ya tanya. Kita masuk likum pagar ke tanah ke sikit tak boleh dah. Pelih aduh dah kitanya. Tu dia orang bertanya kita tak boleh buat ilmu kita. Tihwa masuk dalam likum tu pelih dah. Ha, kok mana tempat pelih? Mau tak tahu kok mana luar dalam ikut supaya. Tu dia dia. Ha, kalau orang perhati dia karik dah tu. Ha kan oi, ya gini. Kalau ada di luar liku makna matanya fi sajalah. Dia susu matah bunyi gini. raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit tawfiqi. Ha tu mata saja. Wah, kena duduk luar lah. Tu dia. Kih wah lagi masuk dalam tu, bahasa pelin tadi dah. Wah atas mana? Oh, atas pada nung lah, atas pada fil i'anah. Kalau itu fil i'anah tu, mata ke sarah? Ya kena mata jugalah apa kalau likung di sana. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadliha. Hak tu mata juga tak apa, wa fi dalam pun. Ha ni dah hak sana nu sarah. Bila sana sarah, fi ni mata. Ha kalau itu kena waktu be wa pada likung. Ha apa nak wah harap tu be duana tu. Kalau dalam kong mudah sabuk wa tak luar. Harap seruh je. Ambil wa waktu be pada likung tu. Ha lagi kita ni ya. Ah kena kurang lah punah kita. Ni dia. Ah ha, walau dia nak jagalah. Ah ha, as-sawab. Ah ha, nak. Ah ha, tu nak payah kena jaga tu. Ha. Ni ni kena kena apa dia likung lah apa nama ni. Ah ha, wa tu mai waktu be tak luar. Ah nak supaya kata syarah kita terkedir raghiban ilallah subhanahu wa ta'ala raghiban fi tu syarah kita terkedir apa tu mari hak hak fi belakang ni asal dia takluk pada raghiban ni ha, tapi syarah kita rombak macam tu dalam dia tambah wa dia tambah wa supaya nak jadi fi ni atas pada fil i'anah dalam syarah capo dia mari tu dia qauluhu fil i'anati hak dulu akhadha syarihu telah ambil oleh syarah kita akan zalika zalikal qawla qawlahu sa'ni dia ambil mana tu beliau tafsir begitu ambil minas siyaqi ay siyaqi kalamil musannih ambil daripada halaman cakap musannih tu ambil dengung tu lah falizalika sabit tu lah zadahu fi kalamil musannih kamatara. Ambil itulah syarah kita tambah akan dia tu pada kalam sana sebagaimana akan lihat akan nampak tu apa makna i'anah gemar kepada Allah pada menolong wa ma'nal i'anah di sini makna al-iqdaru beri kuasa al-iqdar itu dia aqdaru yukdiru iqdar beri kuasa. Ha, maknanya gemar kepada Allah pada menolong pada beri kuasa atas sempurna kan buat makan ni kalau Tuhan tak tolong tak buat segera habis nak tak leh nah. Kadang-kadang main gelak perut kata perut nak mengarah tak leh ha, terti dengan gitu dah Tuhan tak tolong tak ha, tu mintanya wa qawluhu min fadlihi ha, tu nak apa pula mari min fadlihi aila wujuban alaihi. Semua tu minta tolongnya beri kuasa tu dari semata-mata limpah kurnia Allah bukan mesti atas Allah tu pergi ke usuluddin pula fa fihi maka padanya fi qawlihi min fadlih tu ada nak tolak dah tengok ha melalui fiqh mana pun bila kecik akidah tolak selalu dah lain pada ahli sunnah tak kira. Nah, fafihi ada pada perkataan syarah kita min fadlihi tu raddun nak tolak alal mu'tazilati. Hana pergi ke usuluddin kita. Puak mu'tazilah al-qailina yang berkata berkata mana al-mu'taqidin. Yang berkata mana i'tiqad mereka itu bi annahu dengan bahwasanya damil syantar rajam. Yajibu ala Allah yatawajib pada akal atas Allah oleh fi'lus salahi wal aslahi ya kata mesti atas Allah ha, buat tiap perkara baik dan yang lebih baik bagaimana kita maklumat usuluddin dari itu syekh kita nak tolak tak, tak ada wajib atas Tuhan kalau wajib atas Tuhan makna ada tekan ni dia panggil ada warak ada tekan ni atas Tuhan siapa nak menekan Tuhan sedangkan dia tuan sekalian makhluk. Ha, dia boleh tekan makhluk yang lain nak tekan dia mana tak ada dari itu min fadlihi ha, tu nak tolak orang mu'tazilah orang mu'tazilah kata bila perkara tu baik wajib atas Tuhan buat ha, yang ni kata jangan pergi ke lagu tu jangan kata lagu tu kita orang ahli sunnah salah ha, hanya kita fadlan ha, tu makna min fadlihi gemar kepada Allah pada menolong pada beri kuasa ala tamam. Ha sakut situ. Wa qawluhu ala tamami hadzal mukhtasar ay ala kamalihi. Atas sempurnanya minta Tuhan beri kuasa atas sempurna ini mukhtasar ni. Habis. Dan pada memberi taufik pada lissawabi. Jadi wa tu taklah luar likunlah tu. Mana kata fi hak mata atas pada fil i'anah dalam syarah setelah capu mari. Kalau kia mata saja fi taufik takluk pada rawi bandulu. Itu dia. Pada beri taufik bagi yang betul. Kita tak tahu yang betul yang salah. Ya dua tu ya kita ni. Yang betul yang salah. Yang betul yang salah. Dua tu ya. Pas nak pergi jalan betul ni harap kita nak betul tapi dah. Kalau Tuhan tak tolong perah ke jalan lain. Berapa banyak kita tak segi jalan salah tapi nyegi juga. Pada dia sesak jalan lah. Kita nak pergi rumah sianu, kampung sianu. Nak pergi jalan betul, nak pergi kena pada tempat nak pergi. Itu boleh rapat cak rumah nak pergi. Tapi perak tu jalan lain. Dia tak sesak sesekor. Kadang tak ada nak di kita. Nak sesak-sesak apa nak sesak. Perak. Siap. Kita pak mana ni? Gana rasa jauh ni. Tanya dia, tanya dia. Tanya dia mengata, nak pergi mana? Lepas perak. Silap dah kita. Ya tengok. Tak ada nak tu. Tak ada nak cari sesak-sesak ni, tak ada nak cari. Tapi dia sesak pula. Itu dia. Nampak tu jangan segar daripada tanya. Itu dia. Malum nanya perut lapar tu atas. Balarah. Malum nanya perut lapar. Jelas sungguh. Malu tanya agama perut jahil. Jelas dah. Malum nanya perut lapar. Itu dia. Dek. Ini pas-pas tu nak pergi tak kena lah. Kita tak biasa pergi. Nak tanya ke mana jalan tanya bunyi pun bodoh. Alah dah cerdik lah. Buruh terjalan lain berat. Kata kan nak silap dah saja nak mereka niat tak mengaku. Saja nak mereka tengok ni ada gapo. Tu dia. Perperangan agak butuh. Oh ya tak kau ni kau ni. Bok lagu. Oh ya dah tak kau ni. Dah aku saja nak pergi kau ni. Ya tak mengaku. Tu dia panggil. Dia pasal perangat. Baik ini semua kita ambil daripada kalam sunnah kita. Minta pada beri taufik dalam tu. Gapa tu? Wahua diddul khatai. Lawan bagi silap. Sawab lawan dia khatak silap kita panggil. Aidi hasabil asli. Yuqalu khaba wa asabah di segi lorak. Khaba wa asabah iza lam yukhti. Itu maknanya waqad alimtal murada bihi huna. Dia ada sebut ahli atas. Wa qawluhu ahli atas nu dia kata wa qawluhu lis-sawab al muradu bihi huna ma huwa mazhabus syafi'i fil waqi'. Murad sini jalan betul tu nah mazhab syafi'i lah. Kalau pergi ke tarik lain tu walaupun kena tapi dah kita nak jalan-jalan ni nak jalan-jalan syafi'i kita pergi ke mazhab lain tu apa yang tak betul dengan jalan ni lah. Dia dia tumuraknya ma huwa mazhabus syafi'i fil waqi' wa illam yakun sawaban fi nafsil amri. Tak kira sebab dia ba'zan je ni. Ba'zan. Walaupun tak betul pada diri perkara li'anna al-matluba minas syakhsi kana jadi tutup daripada seorang itu kena muwafaqatu imamihi. Kena muwafaqat akal imamnya. La bukan yang ditutup tu muwafaqatu ma fi nafsil waqi'. Bukan disuruh kita muwafaqat barang pada waqi'. Sebab apa? Li annahu ma fil waqi' ni la tila ala. Nah kita tak nampak. Hak tu kena orang ahli hakikat baru tahu. Tu dia. Ai hum mustama apa hukum? Ha tengok khilaf dia tu. Ai kita ambil semaya celuk-celuk dalam timba boleh dia ai timba kita kata tak ambil semaya celuk-celuk dengan tak kena cara pun nak hukum ai tu. Dia kata ha ai tu mustama. Dia kata ai tu tak jadi mustama. Pahak jadi mustama apa hukum ai tu ai mustama? Dengan hukum kata suci tidak boleh menyucikan yang lain. Tengah kata suci lagi menyuci. Tengah kata najis. Yang nyedi. Tengok tu. Kilah tu. Pas kita nak jalan tu. Jalan Syafi'i lah mana kata. Tu dia. Betul kot tu maksudnya. Wakil tak tahu. Wakil Allah Ta'ala yang tahunya. Hukum air mustakmah ni macam mana. suci menyuci ke, ke suci saja tak boleh menyuci ke, ke sapa tangan najis nah. Ha, tak tahulah tu pada wakil. Ha, tapi pendapat ulama ada tu. Dalam mazhab Hanafi ada mengatakan air tu hukumnya tak najis. Tak najis. Ha, ya tengok ni. Ha, lepas tu ada ulama jawab kata dia hukum gitu tu kerana apa? Kerana ketika dia kasyaf. Ha, Allah Taala winapak barang barang apa dia sulit ke dia. Bila air mustamah dia nampak kotor. Tu dia. Siapa dia nampak bagi hukum najis. Tapi tu mazhab Hanafi. Ha, dia pun kata nak bila air banyak ni banyak macam sungai baru tak apa. Bagi kolah lagu ni tak boleh lagi ni celuk-celuk si Hanafi. Tu dia. Nah, tahap kita ni apabila sampai dua kolah. Nah, suka telbek kuat je lapai ting ke. Panggil air banyak dalam tu. Celuk-celuk tak ada gapalah. Ambil semai celuk-celuk tak ada apalah. Dia sampai kata tak jadi tak jadi tak tanggal ke, menyuci dia panggil boleh menyuci situ. Mung celuk aku celuk pakai ambil celuk semai apa itu ambil kolah lah. Ada apa? Tapi kalau Hanafi, oh tak boleh kena air banyak. Banyak dia ni kata kita kocah tepi ni tak sampai bila sana. Tiga luar sana. Kita dah ambil tepi ni. Melombai tak ada pergi tepi ni. Nak sungai. Berkolah gini kita dah peluk-peluk ni melombai habis tepi tu. Tak ada lagi di sini dia. Mari dia main malik. Dah timur berdiri tak ada apa. Tak ada masalah. Pah boleh kira. Pah wakil tak apa betul. Tak tahu. Dia si Allah Ta'ala lah tu tu. Nah, tapi kita nak berjalan ke mana? Kan nak kecil masalah atau maliki. Ambil air steam botak situ. Ah, ambil. Teluk ambil basuh muka ke apa. Ah, mari orang lain pula. Masalah malik ada apa satu? Innal ma' la yunajizhu syait. Itu dia. Kalau kita tak boleh. Kan nak air sedikit. Kena. Kena dua kalah. Habis kata, oh saya ada lagi sikit lagi tu. Kena celuk tepi ni tak belum bayar tepi ni. Berapa banyak? Tu dia. Allah alam. Apa kita nak jalan maksud betul sini? Nak pergi betul ni dengan mazhab Syafi'i. Wakil tak tahu. Itu maksud syekh kita ni kata. Murad dengan as-sawab. Murad dengan as-sawab. Dia kata saat ni. Ma huwa mazhabu Syafi'i fil waqi'. Wakil pada mazhab Syafi'i. Wa illam yakun sawaban fi nafsil amri. Kan hak jadi tutup dia pada seorang itu nak muwafaqatu imamih. Imam Syafi'i sini Imam Syafi'i. La bukalah yang ditutup itu muwafaqatu ma fil waqi', kerana li annahu ma fil waqi' maksud nafsil amri tu lah. Latila alana alai. Mereka orang ahli kasyah. Tapi orang ahli kasyah dia hukum untuk dia ya. Dia nampak kata air ni kotor najis dia tak boleh ambil main dia gemik lah. Ambil setengah-setengah ada setengah-setengah orang ahli kasyah maripat kita tak boleh ambil semaya sini. Dia tak boleh ambil semaya. Dia kena ambil semaya tak boleh ambil. Dia setengah tengok. Dia nak ambil tak boleh. Tapi untuk dia lah. Dia tak hukum ke. Cuma dia cerita kan. Tak apa. Dia sudah buat kalut kat remo sudah. Mana dia nampak. Dia kena ambil nampak najis. Dia kena ambil nampak kotor. Tak ada apa. Itu untuk dia. Dia nak hukum untuk umum tak boleh. Jangan menyalahi dengan apa dia. Dengan fiqah pula. Itu tak? Itu. baik. Wa fi at-tawfiq lis-shawab annahu ta'ala ala ma yasha'u qadir. Sebab apa? Dia harapkan demam kepada Allah pada beri taufik bagi betul. Annahu boleh hamzah bagi di atas dan boleh juga innahu hamzah di bawah hasiah wa ya kedua-dua tu qauluhu annahu innahu bi fathil hamzah annahu ala takdiril lam takdir li annahu sebab hamzah anna bila bagi di atas mesti dia kena duduk di tempat takwil masdar. Kalau tak ada kena takdir anna jadi apa tentu ada li anna li anna. Kalau tak ada kedai gitu dia kena inna. Dia di awal kalam dia kena hamzah baris bawah tu kaedah dia. Tengok nak letak baris in ke an dia ada kaedah juga. Kita ikut sel. Cukup sedap dah. Dia baca dengan fathah hamzah annahu ala takdirillam. Jadi li annahu. Wa bi kasriha dengan kasrah hamzah innahu waktu istinafan. Tapi istinaf pun lakinnal qasda minhu Tetapi maksud daripadanya ialah at-ta'lilu. Ha, maksud daripada kata innahu yanama illa. Kelik makna tu lah ya, dari segi makna. Baca li'annahu, baca annahu ke li'annahu illa tu. Baca innahu istinah tapi makna illa juga. Ha, supa dari segi makna. Ha, tengok kaedah dia. Illa bagi kata taliban, rariban. Sebab apa aku mintakan balasan dari Allah dan aku gemar kepada Allah? Kerana ha, mana itu? Annahu, innahu, kerana bahwasanya Allah Ta'ala ala ma yasha'u ayuridu qadirun kubabainna. Bahwasanya Allah yang kuasa ala ma yasha' atabara ya kahanak ya. Apa dia kahanak nawi ada? Ada, ya mengada. Nah, qadirun ay qadirun. Bapa pula tafsir gitu tu? Tengoklah. Qauluhu qadirun fa'ilun bi makna fa'ilin, bukan makna sirat mubalaghah tak. Fa'in bukan pakai makna mubalaghah yang amat pada banyak kadat jumlah yang amat kuasa. Tu ambil turut lapar dulu. Pastu tu persis semula, yakni yang kuasa. Bila tengok kita dawi, Tuhan yang amat kuasa, yakni yang kuasa. Kan ada sih, hanya lain fa'in dengan makna fa'in. Super rahim dengan makna rahim. Kama asyara ilai syarah biqalihi ay qadirun. Walaysa bimakna maf'ulin. Ya dasar lagi fa'in dengan makna maf'ul. Super qatil dengan makna maqtul. Wal awlagi. Masih kita kata. Wal awlalah ayyakulah ay tamul kudrati. Mulai gitu kata dia. Innahu ala ma yasha'u qadir ay tammul qudrati. Kau tu malak lagi. Sebab kama yufiduhu qadir, sebagaimana barang yang menunjuk memberi reti akhirnya oleh perkataan qadir tu. Li anna fa'ilan min siyaghil mubalaghati. Tu dia. Nah, kali itu tu bagaimana asal yang amat kuasa. Yakni yang sempurna kuasanya. Terpisah gitu malak. Kata turut syekh ni. Jadi kalau turut hak-hak penamun dalam syarah ni, maknanya Tuhan yang amat kuasa, arti yang kuasa. Dia panggil qadir dengan mana qadir. Turut sini pula dia kata tamul qudrah, Tuhan yang amat kuasa, arti yang sempurna kuasa. Tu boleh main belakang tu dalam apa percara ilmu. Makna tamul qudrah lianna fa'ilan min siyaril mubalaghah. Tapi illa an yuqal, nak tanggung dah lah. Tetapi bahawa dikatakan, mana bahawa ditanggungkan dengan katanya begini. Al murad illa an yuqal, maksudnya kata illa an yuhmala di qawlina. Mereka bahawa ditanggungkan dengan kita kata begini. Al muradu ay qadirun qudratan tammatan. Tak apa. Hak syarah kita kata tadi. Qadir ay qadirun. Tulung tambah qadirun ay qudratan tammatan. Tanggung kok tu, tanggung kala syekh kita. Habis. Mana Tuhan tu yang kuasa? Sebagai kuasa yang sempurna. Tak apa. Tawatut kedih mafhum telak mari. Qadirun ay qudratan tammatan. Habis apa dia kecek kudrat perusuludin lah. Bayarlah situ tu. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Tu sajuk dengan kata hafiz taufiq lissawab annahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Baik. Wa bi ibadihi latifun khabirun, yani bi ahwali ibadihi. Tuhan dengan segala hambanya tu latif. Latif kita panggil gapo latif? Yang beralus. Yang beralus. Yang beralus. Kita kata. Satu sifat ya baguslah beralus. Dia panggil beralus. Dia tak suka kasar tu sifat yang keji. Oh kasar. Perangai kasar. Beralus. Tu beralus ni sifat yang dia puji. Kalau kita Allah yang beralus. Allah ni yang berhalus atau pokok rejumah yang lemah lembut, yang berlemah lembut. Nah ni dia segi cakap. Lepas tu makna hurai semula lah. Apa di antara makna? Banyaklah, setengah pada makna berhalus bermakmur ni makna tak segera azab. Tengok dia kafir diraka ke dia, dia tak menyeksa. Tu, tapi dia siapa masa zumtiqam. Dia siapa masa dia seksa, sudah tak ada dia tolong lah. Tu dia. Nah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Ada siapa dia marah di akhirat, tak ada orang nak tolong lah. Sabik mu diri tu Muhammad, kalau mu turuh hawa nafsu mereka, aku buat ke mu tak ada orang nak tolong lah. Tu hai kata Nabi tak takut sangat. Wala in wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nathir. Aku buat ke mu Muhammad, tak ada orang nak tolong lah mu. Ingat molek mu tu. Oh, Allah takut Nabi. Nah Nabi katalah tu kita macam mana. Dek, itu makna latif. Lagi khabir. Apa khabir? Makna ia amat ketahui bi ahwali ibadihi, dengan segala kelakuan hambanya. Sada susuk bunyi ke dia lah. Sama kita tak apalah, susuk tak tahu. Ya Allah, sada susuk lah segala ahwal ibadihi. Habis. Lepas pada tu syarah kita main nak urai hubungkan dengan ni lagi, dengan latif, dengan khabir ni, kita sambung semula hak dalam syarah saja. Wal awwalu muqtabasum min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi.